Sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, walaupun dia mengamalkannya, maka dia telah kafir. Saya ulang, termasuk pembatal keislaman adalah membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengamalkannya. Rasulullah alaihi salatu wassalam membawa tauhid, kemudian dia membenci tauhid. Dia tidak mau mempraktikkan tauhid. Dia membencinya dengan hatinya. Maka dia telah kafir, keluar dari keislaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa syariat zakat. Kemudian dia membenci syariat zakat tersebut. Dia menyangka bahwasanya amalan zakat ini dapat mengurangi hartanya, dan dia membenci amalan ini. Maka dia telah kafir, keluar dari keislaman. Atau Allah subhanahu wa ta'ala dunia menurunkan syariat berupa diharamkan riba. Diharamkannya riba dengan segala jenis bentuknya. Kemudian dia tidak suka dengan syariat pengharaman riba, maka dia telah kafir, keluar dari Islam, murtad dari Islam. Ini barakallahu fikum, pembatal keislaman yang kelima adalah pembatal keislaman yang sifatnya adalah keyakinan. Maknanya ini adalah amalan hati, membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dalil yang menunjukkan bahwasanya membenci ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membatalkan keislaman adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad yang ke-9. Dalam surat Muhammad ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallahu wa ahbata a'malahum." Yang seperti itu dikarenakan bahwasanya mereka membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menggugurkan amalan-amalan mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya siapapun yang membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan amalan dia secara keseluruhan. Menggugurkan keislaman dia, menggugurkan keimanan dia, menggugurkan tabungan pahala yang telah dia lakukan, menggugurkan semua kebaikan-kebaikan yang pernah dia perbuat, dikarenakan dia membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai mukjizat terbesar Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Mukjizat terbesar yang membuktikan akan kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan seluruh kaum muslimin di dunia ini. Tidaklah suatu permasalahan datang melainkan mereka mengembalikan permasalahan tersebut kepada Al-Qur'an, kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentangnya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut. Ini yang pertama. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya, Al-Qur'an, kitab suci yang akan Allah Subhanahu wa taala jaga dari perubahan-perubahan baik secara lafadznya maupun secara maknanya sampai di hari kiamat nanti. Kemudian yang kedua, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa hadis-hadis yang menjelaskan tentang Al-Qur'an dan menjelaskan perkara-perkara yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, itulah perkara yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya. Ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin salah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang ucapan-ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yatiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad tidaklah berbicara dari hawa nafsunya sendiri, melainkan ucapan yang diucapkan Muhammad adalah wahyu yang diwahyukan. Sehingga seluruh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum kemudian turun temurun kepada rawi-rawi hadis dan sampai kepada kita sekalian, hadis-hadis tersebut, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang memiliki kedudukan yang sama dalam dengan Al-Qur'an dari segi pengamalan. Saya ulang, Al-Qur'an dan hadis memiliki derajat yang sama dalam hal pengamalan. Adapun dari segi ucapan-ucapannya tidak ada keraguan, Al-Qur'an lebih utama dibandingkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dari segi pengamalan tidak ada yang lebih afdol. Semuanya afdol pada derajat yang sama. Sunnah harus diamalkan sebagaimana Al-Qur'an harus diamalkan. Hadis harus dipraktekkan sebagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala harus dipraktekkan. Tidak ada dikata Al-Qur'an lebih afdol untuk dipraktekkan dibandingkan hadis. Tidak ada. Al-Qur'an harus dilaksanakan, hadis harus dilaksanakan. Nah, sehingga barakallahu fikum, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari mulut beliau merupakan sabda-sabda yang suci, sabda-sabda yang mulia, sabda-sabda yang merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga masyarakat hadirin rahimani wa rahimakumullah, siapapun yang membenci atau sebagaimana ayat tadi surat Muhammad yang ke-9, dan hal itu dikarenakan tatkala mereka membenci, tatkala mereka tidak suka terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan amalan-amalan mereka. Bisa kita katakan siapapun yang membenci Al-Qur'an dan hadis, siapapun yang membenci ayat-ayat dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah Allah Subhanahu wa taala gugurkan amalannya, batal keislamannya. Dia adalah seorang yang murtad, keluar dari keislaman. Ma'asyar hadirin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang beriman adalah seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan cara untuk merealisasikan, cara untuk mempraktekkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah dengan mempraktekkan wahyu-wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tiada arti ucap cinta di mulut apabila tiada praktek di badan. Tidak ada makna seorang yang berkata cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun dari segi amalannya senantiasa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada berarti seorang senantiasa mengucapkan saya cinta Allah, saya cinta Rasulnya, namun tidak peduli tatkala ada Al-Qur'an dan hadis yang disampaikan kepadanya membatalkan dalam amalan-amalan yang dia lakukan. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya membawa kita untuk mencintai ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebaliknya. Tatkala seseorang tidak suka terhadap Al-Qur'an dan hadis, tatkala seorang tidak serak dengan hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, hukum-hukum apapun itu, maka itu menunjukkan akan ketidaksukaannya, menunjukkan akan kebenciannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik dia merasa atau tidak merasa. Sehingga barakallahu fikum, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diwujudkan dengan memperhatikan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Caranya adalah dengan mengikuti bimbingan-bimbingan beliau, mengikuti arahan-arahan beliau yang disampaikan oleh beliau melalui hadis-hadis, melalui sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, inilah tatkala seseorang mengaku cinta Rasul namun tiada praktek ittiba'ur Rasul, tidak ada praktek mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pengakuannya adalah pengakuan yang salah. Pengakuannya adalah pengakuan yang tidak diakui. Sebagai contoh, seseorang yang melakukan amalan-amalan bid'ah, seorang yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara baru yang diadakan di dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengulang-ulang dalam khutbahnya, setiap kali beliau berkhutbah beliau senantiasa mengingatkan di akhir khutbah beliau, ya, yakni di akhir pendahuluan khutbah beliau, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan di dalam Islam. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap amalan yang baru yang diada-adakan dalam Islam adalah perkara yang bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Setiap dan semua bid'ah adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan semua kesesatan tepatnya adalah di neraka. Kita harus meyakini ini. Dengan seyakin-yakinnya kita harus menetapkan ini dan mengokohkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ini dalam sanubari kita, bahwasanya setiap amalan yang baru di dalam Islam yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut adalah amalan yang bid'ah, amalan yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan membawa wabal, membawa malapetaka kepada pelakunya. Dan kan ada seorang yang mengaku saya cinta Rasul. Seorang mengaku saya cinta Rasulullah. Dengan apa kamu membuktikan kecintaanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya senantiasa ya mendendangkan salawat-salawat yang di situ saya senantiasa menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alunan-alunan rebana. Dia mengatakan bahwasanya dia di antara cara membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan melantunkan lagu-lagu yang di situ isinya adalah pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang seperti ini adalah benar? Apakah yang seperti ini adalah salah? Cara untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kembalikan kepada syariat yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah orang yang meyakini bahwasanya sahabat adalah orang yang paling cinta Rasul. Ya kan? Kita dengan para sahabat kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tiada bisa dibandingkan. Kecintaannya Abu Bakar terhadap Rasulullah, pembelaannya Abu Bakar terhadap Rasulullah, kecintaannya Umar kepada Rasulullah, begitu pula kecintaannya para sahabat yang lain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat besar. Kecintaan kita dibandingkan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dibandingkan, bahkan mungkin tidak bisa sepersepuluhnya. Namun kita lihat bagaimana para sahabat mereka mempraktekkan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah mereka mencontohkan mereka cinta Rasul kemudian di setiap tahunnya, di setiap hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka merayakan malam tersebut dan mereka menyanyikan lagu-lagu yang berisi selawat-selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah diriwayatkan dari para sahabat orang-orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satupun kejadian yang terjadi pada mereka terkait dengan perayaan-perayaan yang seperti ini? Tidak pernah didapatkan. Tidak pernah didapatkan kejadian yang terjadi pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka menghidupkan malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amalan-amalan, baik itu qiraatul Quran atau itu adalah barakallahu fikum acara-acara yang sifatnya adalah ramai, kemudian melantunkan bersama-sama solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dipandu seseorang kemudian semuanya mengikuti di belakangnya. Tidak ada. Apabila ada, sampaikan kepada saya. Sama sekali tidak ada sahabat-sahabat yang membuktikan kecintaan mereka dengan perkara yang seperti ini. Barakallahu. Malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana malam biasanya para sahabat qiyamul lail di malam kelahiran Rasulullah, sebagaimana mereka qiyamul lail pada malam-malam biasanya, tidak mengistimewakan malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang yang paling cinta. Mereka adalah orang yang paling sayang kepada Rasulullah, bahkan mereka rela untuk mati di jalan Rasulullah SAW, di jalan Allah untuk membela Rasulullah SAW. Mereka turut serta dalam peperangan-peperangan melawan kaum musyrikin demi membela agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tatkala di perang Uhud, Rasulullah SAW terkepung, dipanahi oleh pasukan-pasukan pemanah dari kalangan musyrikin. Rasulullah SAW sampai patah salah satu gigi beliau sallallahu alaihi wasallam karena terkena senjata. Semua para sahabat atau di antara para sahabat melindungi fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai di antara mereka ada yang terluka parah dikarenakan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kecintaan yang sangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bersamaan dengan kecintaan tersebut, mereka sama sekali tidak pernah merayakan malam kelahiran Rasulullah SAW dengan acara-acara tertentu. Mereka tidak pernah merayakan malam kelahiran Rasulullah SAW dengan acara-acara tertentu, dengan alasan mencintai Rasulullah SAW. Seandainya mencintai Rasulullah SAW itu dibuktikan dengan menghidupkan malam kelahiran beliau, dengan menghidupkan malam tatkala beliau dijalankan ke Baitul Maqdis dan beliau diangkat ke langit ketujuh bertemu Allah Subhanahu wa taala, seandainya merayakan malam-malam ini adalah bentuk kecintaan kita dan bentuk pengenangan kita kepada jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya para sahabat adalah orang-orang yang paling pertama yang mempraktikkannya, orang-orang yang paling bersemangat untuk mewujudkannya. Namun nyatanya adalah tidak. Para sahabat menganggap malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti malam-malam biasanya, tiada keistimewaan tersendiri. Itulah ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga orang-orang yang menyatakan ahlu sunnati wal jamaah adalah orang yang tidak cinta Rasul, mereka tidak pernah merayakan malam kelahiran Rasul, mereka tidak pernah merayakan malam tatkala Rasulullah SAW dijalankan ke Baitul Maqdis, kemudian diangkat ke langit ketujuh bertemu Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syariat salat. Tatkala mereka menyatakan ini, ahlu sunnah adalah orang yang tidak cinta Rasul karena tidak mengamalkan amalan-amalan ini, faqad kadzabu, sungguh mereka telah berdusta. Kita adalah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Apa buktinya? Kita senantiasa menggali warisan-warisan yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Setiap hari kita belajar Al-Quran, kita belajar tafsirnya, kita belajar bacaan-bacaannya. Setiap hari kita belajar hadis, setiap hari kita membaca hadis, kita menyampaikan hadis. Tatkala kita berpemahaman juga dengan pemahaman Al-Quran dan hadis, tatkala kita berbuat-berbuat dengan perbuatan Al-Quran dan hadis, tatkala kita membimbing dengan Al-Quran dan hadis, semuanya barakallahu fikum, kita selipkan Al-Quran dan hadis. Ini adalah bentuk kecintaan yang benar-benar tersebut dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian wahai manusia mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah siapa? Rasulullah SAW. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Inilah, dengan mengikuti Rasulullah SAW dalam seluruh amalan-amalannya, itu adalah bukti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pembatal keislaman yang kelima. Tadi yang kita sampaikan terbalik pembatal keislaman adalah tatkala seorang membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala bawa, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa syariat-syariat, walaupun dia mengamalkan syariat tersebut. Seorang mengamalkan amalan salat namun dia tidak suka salat, dia benci dengan hatinya. Dia benci sholat dengan hatinya, maka dia telah kafir walaupun dia sholat lima waktu. Seorang yang barakallahu fikum, istrinya memakai jilbab, istrinya menutup aurat, namun dia tidak suka pensyariatan wanita itu harus menutup aurat. Dia tidak suka dengan hatinya, dia membenci. Kenapa ada syariat yang seperti ini? Saya tidak suka. maka dia telah kafir walaupun istrinya memakai jilbab, walau amila bih, walaupun dia mengamalkannya. Ini adalah keadaannya orang-orang munafikin. Keadaannya orang-orang munafikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menampakkan keislaman namun mereka menyembunyikan kekafiran. Mereka salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka menghadiri salat-salat Jumat, bahkan mereka pun berjihad, ikut berangkat jihad ke medan tempur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bahkan di antara mereka ada yang terbunuh. Orang-orang munafikin. Namun barakallahu fikum, walaupun mereka beramal dengan amalan-amalan yang banyak, tatkala mereka tidak suka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Islam, tatkala mereka membenci syariat yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka telah kafir, tidak bermanfaat keimanan mereka. Bahkan orang-orang munafikin, Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang mereka, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafikin adalah berada di kerak yang paling bawah dari neraka. Orang-orang yang paling keras azabnya di neraka nanti, wal'iyadu billah, diletakkan di kerak neraka yang paling bawah. Ini adalah orang-orang munafikin. Apakah orang-orang munafikin orang-orang yang beramal? Iya, mereka orang-orang yang beramal. Apakah orang-orang munafikin orang-orang yang memakai pakaian Islam? Iya, mereka memakai pakaian Islam. Apakah mereka sholat? Nah, mereka sholat. Apakah mereka berpuasa? Iya, mereka berpuasa. Bahkan di antara mereka ada yang berdakwah, di antara mereka ada yang duduk di podium-podium taklim, di antara mereka ada yang berdiri di atas mimbar berkhutbah di depan masyarakat, namun di hatinya ada kebencian kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan itu adalah kemunafikan yang ada pada hatinya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat kemunafikan. Dan sekali lagi, ma'asyiral hadirin, jangan merasa aman dari kemunafikan. Seorang sahabat yang memiliki rahasia-rahasia Rasulullah SAW, di antara rahasia yang disimpan oleh Rasulullah adalah nama-nama orang-orang munafik yang hidup di masa Rasulullah SAW. Ya. Tatkala Rasulullah SAW wafat, Umar bin Khattab, seorang sahabat yang mulia, khalifah kedua, bertanya kepada sahabat ini, sahibu sirri Rasulullah, seorang yang memiliki rahasia Rasulullah SAW tentang nama-nama orang-orang munafik. Umar khawatir terhadap dirinya. Umar mengkhawatirkan apabila dia termasuk dari orang-orang munafikin, sehingga bertanya, apakah saya termasuk orang-orang munafikin? Bertanya, apakah saya termasuk orang-orang munafikin? Mengkhawatirkan atas dirinya, khawatir apabila dia termasuk dari jajaran orang-orang munafikin. Maka sahabat tadi pun mengatakan, engkau bukan termasuk dari orang-orang munafikin. Ikhwan fillah barakallahu fikum, lihatlah, ya, khalifah yang kedua, orang yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau saja mengkhawatirkan ada kemunafikan yang bercokol pada hatinya. Tentu kita lebih utama untuk mengkhawatirkan diri-diri kita sekalian. Apakah kita ini beriman, berislam ini sudah jujur? Apakah kita berada di agama Islam ini sudah jujur? Apakah kita berada di agama Islam ini menerimanya dengan lapang dada, atau semata-mata itu hanya keturunan dari orang tua? Karena orang tua muslim, kita juga muslim. Ini harus koreksi lagi. Tatkala kita beramal-amalan sholat, tatkala kita menyempatkan waktu kita di waktu-waktu lelah kita untuk berangkat ke masjid menghadiri sholat jamaah bersama imam, apakah kita telah melakukannya dengan kejujuran? Apakah kita betul-betul jujur dalam melakukannya? Kita sholat karena Allah, bukan sholat karena ingin dilihat sifulan dan sifulan. Dan pada seluruh amalan-amalan yang ada dalam Islam, hendaklah kita mengintrospeksi diri. Tatkala kita beramal amalan sunnah, kita terasa asing di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak menjulurkan pakaian kita sampai ke bawah mata kaki. Kita memelihara jenggot, anak-anak kita menutup aurat, istri-istri kita juga menutup aurat dengan sempurna. Di tengah-tengah masyarakat yang asing dengan pemandangan yang seperti ini, dengan keterasingan kita ini, hendaklah kita mengintrospeksi apakah kita telah ikhlas dalam keterasingan kita ini, atau ada sesuatu yang perlu untuk dibenahi. Itu semua menjadi pertanyaan untuk kita semua. Dan apabila ada pertanyaan yang perlu dibenahi, hendaklah dibenahi secepat mungkin sebelum ajal menjemput. Ikhlas itu yang utama. Ikhlas menjadi landasan seluruh amalan. Tatkala kita mengasingkan diri di tengah-tengah masyarakat yang sangat aneh dengan penampilan sunnah, kita mengamalkan sunnah, kita harus betul-betul ikhlas dengan penampilan yang seperti ini. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang asing dengan tauhid, kemudian kita mempraktikkan tauhid di tengah-tengah mereka dan kita merasa asing. Terkadang juga orang yang praktikkan tauhid dikucilkan. Apakah kita sudah ikhlas dengan keterasingan yang kita hidup di atasnya ini? Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, dalam seluruh amalan kita perlu untuk mengoreksi diri-diri kita. Apakah kita telah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan kita atau belum? Sehingga barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang jujur dalam beragama, termasuk orang-orang yang jujur dalam beragama iman, beragama Islam, dan juga jujur dalam keimanan kita, sehingga kita jauh dari membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan hadis, jauh dari pembatal keimanan. Karena memang pembatal keislaman ini adalah pembatal yang sangat-sangat berbahaya. Pembatal keislaman yang sangat-sangat riskan. Banyak kaum muslimin yang belum memahami permasalahan ini, sehingga mereka dengan mudahnya mencela sunnah. Tatkala ada hadis, mereka menolaknya. Tatkala disampaikan ayat, mereka seakan-akan tidak mendengarnya. Mereka membencinya. Tatkala disampaikan tentang wajibnya sholat 5 waktu, dia menolak. Tatkala disampaikan tentang wajibnya hijab, wajibnya jilbab, menutup aurat bagi wanita, dia menolak. Menyelewengkan ayat-ayat tersebut, menyelewengkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hal tersebut. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari penyakit yang seperti ini, penyakit kemunafikan dan penyakit membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an dan hadis. Dengan ini alhamdulillah kita sudah membahas pembatal keislaman yang kelima, yaitu membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mengamalkannya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada pembatal keislaman yang keenam, yaitu mengolok-olok sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana mengolok-olok ini termasuk perbuatan yang dilakukan tatkala seorang sudah membenci. Berarti ada kaitannya dengan pembatal yang kelima ini. Tatkala seorang membenci, dia khawatirkan dia nanti mengolok-olok baik dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Seorang yang membenci sunnah karena kebodohannya, karena kejahilannya, maka tidak bisa dikafirkan. Maka tidak bisa dikafirkan. Dia diajari, disampaikan kepada dia ayat tentang tidak diperbolehkannya membenci sunnah Rasulullah SAW. Dan apa apabila dia tetap bersikukuh untuk membenci sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka diingatkan, hati-hati, jangan sampai amalan kamu ini dapat menggugurkan keislaman. Seperti itu. Ya. Namun karena apabila dia jahil, tak paham, maka dia tidak bisa dikafirkan. Kemudian yang kedua tadi, membenci sunnah. Membenci sunnah karena pengaruh ahlul bid'ah. Ini juga barakallahu fikum, ada perkara yang penting yang barakallahu fikum harus kita ketahui. Belakang, jangan sampai kita mendekati mereka. Mereka itu beracun. Mereka itu beracun. Tatkala mengajak kita, mengajak dengan baik-baik, mengajak kepada amalan-amalan yang baik, dengan gaya bicara yang baik, dengan akhlak yang baik. Tatkala kita sudah bersama mereka, mereka menyisipkan sedikit-sedikit kebid'ahan yang ada pada mereka, dan sudah termasuk kebiasaan yang ada pada ahlul bid'ah, yaitu kebencian mereka terhadap ahlu sunnah wal jamaah yang begitu gigih dan bersemangat dalam mengamalkan Al-Quran dan Hadis. Begitu bersemangat untuk mengamalkan Al-Quran dan Hadis. Sehingga bukan perkara yang aneh tatkala ada seorang ahlul bid'ah dia menolak untuk mengamalkan Al-Quran, menolak untuk mengamalkan Hadis. Namun barakallahu fikum, yang perlu untuk diperhatikan, seorang ahlul bid'ah tatkala dia tidak mau mengamalkan sebuah hadis, jangan langsung vonis karena dia benci. Jangan langsung vonis karena dia benci terhadap hadis. Bisa jadi dia membenci hadis. Ini membenci pendapat kita. Dia sebenarnya bukan benci hadis, tapi membenci pendapat kita yang bersumber dari hadis, karena dia memahami hadis tersebut dengan pemahaman yang lain. Namanya muta'awil, seorang yang menta'awil. Ya. Ada ayat seperti ini, kita paham dengan pemahaman A. Kemudian si ahlul bid'ah ini memahami dengan pemahaman yang salah, yaitu pemahaman B. Makanya dia menta'awil. Dan seorang yang menta'awil tidak bisa dikafirkan. Ya. Seorang yang menta'awil tidak bisa dikafirkan. Seperti halnya, tatkala kita memanjangkan jenggot, kita sampaikan hadis, kan? Kita sampaikan hadis. Dia tidak mau mengamalkan hadis tersebut. Kenapa? Karena dia mentakwil, menyelewengkan hukum pada hadis tersebut kepada hukum yang lain. Sudah jelas-jelas Rasulullah SAW memerintahkan, dan perintah itu memiliki hukum wajib. Berarti memanjangkan jenggot adalah perkara yang wajib. Namun dia memahami dengan pemahaman yang berbeda. Khususnya perintah di sini adalah bermakna sunnah saja. Hanya bermakna sunnah. Orang yang seperti ini tidak bisa dikafirkan. Dan banyak ahlul bid'ah yang memahami dengan pemahaman-pemahaman takwil. Ada hadis atau ada ayat, ada hadis, namun mereka tidak memahami secara literal. Tidak memahami ayat dan hadis sebagaimana adanya. Mereka mentakwil-takwil, mereka mencari-cari alasan, mereka mencari-cari celah, sehingga mereka memahaminya dengan pemahaman yang salah, dan dengan pemahaman tersebutlah mereka terjatuh dalam kebid'ahan. Mereka tidak bisa dikafirkan dengan takwil mereka, kecuali apabila mereka sudah betul-betul barakallahu fikum mentakwil perkara yang sudah tidak layak untuk ditakwil. Itu apa? Sholat yang sudah jelas-jelas wajib, mereka takwil sholat lima waktu bukan wajib. Ini perkara yang tidak bisa dimaafkan. Ya, sudah jelas-jelas zakat adalah perkara yang wajib dengan dalil-dalil yang tidak lagi bisa ditakwil dan diselewengkan, namun mereka masih tetap menolak pensyariatan zakat, masih tetap membenci pensyariatan zakat. Nah, yang seperti ini beda pembahasan. Yang seperti ini bisa dikafirkan. Ya, seperti ini bisa di bisa dikatakan. Nah, barakallahu. Orang-orang putri itu dalam beragama, apakah termasuk dia orang munafik? Dan bagaimana cara melawan hal itu jika ada dari itu? Nah, futur. Futur itu adalah bosan. Dalam mengamalkan sunnah, di dalam berkomitmen dengan agama Islam dan pemahaman manhaj salaf, dengan pemahaman manhaj ahli sunnah, ada kalanya seorang futur, mundur. Setelah dia faham, kemudian dia meninggalkannya. Yang seperti ini barakallahu fikum, tidak bisa langsung kita katakan mereka adalah membenci sunnah, kecuali dengan jelas-jelas mereka menyatakannya dengan lisan apabila mereka membenci sunnah. Namun kebanyakan orang-orang yang mengalami futur, mengalami kebosanan, kejenuhan dalam mengamalkan sunnah, mereka paham itu baik, namun mereka karena hawa nafsunya tidak mampu untuk mengamalkannya. Yang seperti ini barakallahu fikum tidak bisa dikafirkan. Seorang paham jenggot adalah perkara yang wajib, namun dia barakallahu fikum tidak membenci syariatan jenggot. Dia suka melihat orang berjenggot, dia pun suka. Namun karena hawa nafsu yang ada pada dirinya, dia belum mau memelihara jenggot. Kenapa? Bukan karena membenci hadis, bukan karena membenci perintah Rasulullah SAW, namun dia masih malu dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, yang seperti ini juga tidak bisa dikafirkan. Ya, disesatkan pun tidak bisa. Nah, seperti itu. Semata-mata dia melakukan amalan maksiat. Dia bukan berada di atas kebid'ahan. Seorang yang mengangkat pakaiannya di atas mata kaki, dia tahu hadisnya. Dia tahu hadisnya berbunyi setiap pakaian yang menjulur sampai ke bawah mata kaki, maka pelakunya adalah di neraka. Dia tahu. Namun hawa nafsunya mengalahkan dia. Dia tidak membenci hadis Rasulullah, dia suka dengan hadis Rasulullah SAW tersebut. Namun dia belum mampu untuk mengamalkannya, masih malu dengan masyarakat di sekitarnya. Yang seperti ini juga tidak bisa untuk kita kafirkan. Dia adalah seorang muslim barakallahu fikum, namun dia mengalami penurunan kadar keimanan. Dan itu perlu untuk nasihat, perlu pendekatan, perlu nasihat. Adapun cara untuk mengatasi futur, mengatasi kebosanan dalam mengamalkan sunnah, yang itu terkadang pasti terjadi, dengan banyak-banyak tilawatul Quran, banyak-banyak menghadiri majelis-majelis yang berisi tentang motivasi untuk kembali mengamalkan sunnah, bergaul dengan orang-orang soleh, mendekat dengan orang-orang yang baik, dan menjauhi kawan-kawan yang buruk. Tatkala kita mengalami futur, kebosanan dalam mengamalkan sunnah, hendaklah kita mendekat kepada orang-orang yang bisa untuk memberikan kesemangatan kepada kita di dalam mengamalkan sunnah. InsyaAllah itu adalah perkara yang sangat ampuh. Banyak tilawatul Quran, kemudian banyak menghadiri majelis taklim, terkhusus majelis taklim yang berisi tentang motivasi-motivasi untuk kembali semangat dalam mengamalkan sunnah dan mendekat kepada orang-orang yang soleh serta menjauhi orang-orang yang dapat mempengaruhi kita untuk menambah kadar kebosanan kita dalam mengamalkan sunnah. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.